وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم. الحمد لله يهديكم الله ويسر أمركم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين والمسلمات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita kesempatan untuk hidup berada di bulan yang sangat mulia ini, 10 awal bulan Dzulhijjah. Sementara sebagian saudara kita ditakdirkan wafat di bawah reruntuhan, tidak bisa menjumpai bulan mulia, bahkan hari-hari termulia semenjak adanya hari-hari. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kepada kita untuk mendatangi rumah Allah, solat di dalamnya dalam keadaan aman, bermajlis ilmu di dalamnya dalam keadaan aman. Bahkan kondisi kita di sini saat ingin merasakan ketenangan, kedamaian, bahkan ingin beristirahat, datang ke masjid. Sementara di sana, di Lombok, orang takut masuk masjid. Kalaupun masuk, segera cepat keluar. Sebab puluhan masjid pun roboh, hancur. Masjid yang ada retak, cukup goncangan sedikit bisa menyebabkan roboh lagi. Jadi orang takut datang ke masjid. Kita tenang di dalam masjid, bahagia di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini wajib kita syukuri. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah yang menimpa, bencana yang turun adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi kecuali dia adalah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hanya takdir dan ketentuan ini datang melalui sebab. Allah Subhanahu wa taala mengungkap semua perkara ini dalam sebuah ayat, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dal ladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan, bencana di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Liudhiqahum ba'dal ladhi amilu, untuk Allah jadikan mereka merasakan sebahagian perbuatan mereka. Hikmah di balik ini, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Coba lihat awal ayat, nampak jelas bencana, kerusakan, kehancuran di daratan dan di lautan. Tapi akhir ayat apa? La'allahum yarji'un, kebahagiaan saat hamba kembali kepada Tuhannya. La'allahum yarji'un. Seorang muslim berpetunjuk dengan petunjuk Tuhannya, mampu melihat apa di balik kerusakan yang nampak. La'allahum yarji'un. Sesuatu yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala sangat berbahagia saat hamba kembali kepada Tuhannya. Lallahu asyaddu faraha bitawbati abdi minar rajul al-habib. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih dahsyat, lebih hebat, lebih luar biasa kebahagiaannya terhadap kembalinya hambanya, terhadap taubat hambanya, dibandingkan dengan bahagianya seorang lelaki yang berada di atas kendaraannya, berada di atas tunggangannya, lengkap dengan makanannya, di tengah jalan, di padang pasir yang luas, atau di tengah hutan belantara, kendaraan ini lenyap. Perjalanan sudah jauh, sementara yang akan ditempuh masih jauh pula. Mau kembali? Tidak mungkin. Mau lanjut? Tidak mungkin. Dia cari kendaraan ini kesana kemari, kehausan, kelaparan semakin bertambah. Dan kendaraan lengkap dengan bawaannya tetap tidak kunjung dijumpai. Akhirnya putus asa yang sangat melanda orang ini. Dalam kondisi seperti ini, dia hanya berbaring di sebuah pohon menanti kematian. Putus asa yang mengantar sampai menanti kematian saja. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan orang ini mengalami keajaiban. Dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba kendaraannya muncul lengkap dengan makanan dan minumannya. Saking bahagianya, dia lompat memegang kekang kendaraan ini, sa'nganna. Dia pegang dengan sekuat-kuatnya, saking bahagianya, akalnya tertutup, salah dalam berucap. Dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Bahagia yang mungkin kita tidak pernah alami di muka bumi. Tapi seandainya kita mampu memahaminya, pernah mengalaminya, bahagia itu yang membuat akal kehilangan kontrol, emosi kebahagiaan yang mendominasi, ketahuilah bahagia itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan bahagia kembalinya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diinginkan di balik musibah. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr. Nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ini takdir Allah. Bencana datang dari ketentuan Allah. Gunung-gunungnya Allah, bumi-buminya Allah, angin-anginnya Allah, air-airnya Allah, api-apinya Allah, lahar-laharnya Allah, lautan-lautannya Allah. Allah mau jadikan apa? Kembali kepada pemiliknya. Nampak semua itu. Tapi jangan salah sangka di sini. Lihat akhirnya, di balik semua itu, kenapa Allah jadikan seperti itu? La'allahum yarji'un. Ada kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan kebahagiaan siapapun juga. Agar supaya hamba kembali. Program Ahli Sunnah wal Jamaah Usul Selbar itu tujuan utamanya ini. Bukan sekedar memberi makan, bukan sekedar memberi minum, tapi tujuan upayanya la'allahum yarji'un. Sebab itu hikmah di balik semuanya. Mari kita cermati ayat ini agar supaya langkah kita betul-betul didasari oleh ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr." Dhahara, nampak, tidak tersembunyi. Sehingga walaupun orang tidak mendengar berita, pasti akan tahu juga. Bencana, kerusakan jelas akan nampak. Dhahara, nampak di daratan. Fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan. Dimanapun bencana bisa terjadi. Terjadi gempa di daratan, lari ke gunung, gunung bisa longsor. Terjadi longsor, banjir di gunung, lari ke daratan, di daratan bisa juga terjadi. Dimanapun, setiap orang bisa tertimpa bencana ini. Allah menjelaskan sebabnya. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia, dosa manusia, pelanggaran-pelanggaran manusia, ini yang menjadi sebab. Ini menjadi sebab munculnya bencana, munculnya kerusakan, munculnya kehancuran. Jangan kita berpikir terbatas, sempit, hanya sekedar melihat sebab yang terbatas. Gempa terjadi karena pergeseran lempeng ini, sehingga terjadi goncangan terasa di atas. Gunung Merapi meletus karena terjadi apa? Lonjakan ini, kenaikan suhu ini meletus. Angin kencang terjadi karena hujan terjadi karena. Jangan terkecoh. Hanya sekedar menerima informasi sebab yang terbatas. Bukan sebab hakiki. Sebab yang sebenarnya yang Allah sebut di sini, bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Bumi, buminya Allah, dan bumi itu merasa maksiat di atasnya. Gunung-gunungnya Allah, gunung tahu siapa yang berdosa di atasnya dan di sekelilingnya. Lihat bagaimana Nabi dan Rasul dan para sahabat menanggapi gempa misalnya. Saat Nabi berada di atas gunung Uhud, goncang Uhud, tidak tahu berapa skala, goncang Uhud. Apa kata Nabi? Uskun ya Uhud, tenang ya Uhud, sebab tidak ada di atasmu kecuali hanya Nabi, Siddiq dan dua syahid. Saat itu Nabi Abu Bakar Siddiq, dua syahid, Umar dan Uthman. Nabi tenangkan Uhud. Ini benda mati ini. Nabi berbicara ke Uhud, tenang Uhud. Di atasmu Nabi. Nabi bukan pembawa bencana. Siddiq bukan penyebab. Syahid bukan penyebab bencana. Tenang Uhud. Tenang Uhud. Ketika terjadi gempa di zamannya Umar radhiyallahu anhu, maka Umar menyeru. Menyeru kepada negeri Madinah ini. Kata Umar, wahai Madinah, wahai kota Madinah, apakah saya tidak adil? Apakah saya tidak adil? Kemudian beliau menyatakan kepada penduduk Madinah, wahai penduduk Madinah, tinggalkan maksiat. Kalau tidak, saya akan tinggalkan kalian. Itu orang-orang berakal dalam melihat bencana. Kalau orang yang dianggap pintar sekarang, oh, gejala ini, gejala ini, tapi habis juga. Teknologi yang paling hebat kayaknya Jepang dalam menghadapi gempa. Tapi yang paling banyak dihantam gempa korban justru Jepang. Tidak ada gunanya teknologinya. Sebab hanya berpikir benda yang bergerak tidak pernah memahami Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan hal itu terjadi. Bahkan tidak pernah memahami lebih dalam lagi, apalagi memahami lebih dalam lagi bahwa disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kita. Ijtanibus sab'al mudiqat, kata Nabi, jauhi tujuh yang membinasakan. Jauhi tujuh yang membinasakan. Apa tujuh yang membinasakan? Semuanya dosa-dosa besar. Lihat apa yang pertama? Asyirku billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kedua? Sihir. Hampir di setiap gempa, di setiap bencana, di setiap kehancuran yang terlihat di Indonesia, dua ini dominan. Syirik, sihir. Ilmu-ilmu sesat, guna-guna, santet, semacam itu. Itu mainannya masyarakat. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Liudhiqahum ba'dalladhi amilu. Lihat, liudhiqahum, li supaya, menunjukkan illah, sebab. Kenapa Allah jadikan ini bencana di daratan dan di lautan? Bahkan Allah nampakkan. Kenapa? Liudhiqah, Allah inginkan supaya mereka merasakan, supaya mereka rasakan kasihannya, supaya mereka merasakan ba'dalladhi ya'milu, sebahagian dari perbuatan mereka, bukan seluruhnya. Bagaimanapun mengerikannya gempa, tsunami, gunung merapi, angin kencang, kebakaran, kebanjiran, penyakit yang mematikan, keamanan, kekacauan, apapun kengerian bencana, itu hanya sebahagian dari perbuatan tangan manusia. Harus pahami, sebahagian, bukan seluruhnya. Supaya apa? Kita yang bisa melihat sebahagian saja ini sudah membuat hati lenyap, tidak bisa berpikir. Yang dengannya orang langsung merasakan mengerikannya ini gempa, mengerikannya ini, mengerikannya bencana ini. Kalau kita mampu merasakan itu, maka bencana yang sangat mengerikan yang kita rasakan itu hanyalah sebahagian dari maksiat. Kalau begitu, maksiat itu lebih mengerikan. Itu ilmu yang dititipkan supaya memperkuat bima kasabat aydin nas. dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Akibat tangan manusia itu. Belum lagi zina, homoseks dan semacam itu. Banyak terjadi juga di sana. Justru ini yang paling mudah dilihat. Dari laporan sebagian ikhwan, iya, yang sempat menanya masyarakat, menanyai, sudah mulai mereka sadari. Iya, daerah utara yang paling hebat terhantam gempa, padahal tidak terprediksi. Yang kena timur dulu 6, tapi ternyata kehancuran besar menanti di yang 7 di malam Senin. Ini utara, di situ pusat maksiat Lombok. Iya, katanya lebih parah daripada Bali. Kita telusuri sepanjang pantai, pulau hancur, hotel-hotel, tempat-tempat wisata hancur. Kalaupun masih utuh, retak. Tinggal menunggu. Orangnya justru mengharap supaya gempanya lebih besar, supaya hancur itu. Tidak bisa dipakai sudah bangunannya. Menunggu kehancuran. Harus dihancurkan. Kosong ini. Tidak ada orang kecuali 1, 2, 4. Ini pemilik. Kalau kita di Sulawesi yang punya Deng ini, Haji ini. Iya. Kalau di sana yang punya John, Stephen, orang-orang ke barat yang punya ini semua ini. Hotel-hotel orang barat. Masyarakat paham. Oh iya. Yang jual tanahnya. Oh iya. Mereka mulai paham. Oh iya, maksiat. Tapi tetap sebab utama masih banyak yang belum paham. Kesyirikan, sihir dan semacam itu. La'allahum yarji'un bima liudhiqahum ba'dal ladhi amilu, supaya mereka merasakan sebahagian dari perbuatan tangan-tangan mereka. Sebahagian saja. Lebih mengerikan nanti di alam kubur. Lebih dahsyat lagi di negeri akhirat. Ini hanya sebahagian kecil dari akibat maksiat. Akibat dari maksiat, sebahagian kecil itu. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Saat mereka kembali, Allah sangat berbahagia. Ini hikmah. Allah inginkan mereka kembali. Yang wafat dari kaum muslimin, kita harapkan menjadi penggugur dosa. Tapi jelas bencana yang sangat mengerikan, disebabkan oleh dosa. Yang masih selamat, jadi kesempatan besar untuk mengajak berdakwah kepada kebaikan. Gempa itu betul-betul membuat, jangankan orang yang tertimpa bencana, orang yang datang, jelas-jelas datang mau menolong, sesampainya di sana pusing mau berbuat apa. Cerita teman-teman dari Peduli Muslim bergerak untuk membantu korban yang 6. Tapi ternyata terjadi yang lebih mengerikan. Terjadi yang lebih mengerikan. Mereka melewati daerah utara di awal-awal kejadian, di saat masih ada orang dalam reruntuhan, gelap, kesunyian, negeri mati. Tidak tahu harus berbuat apa. Padahal datang untuk membantu. Pusing, harus berbuat apa? Terus bagaimana lagi dengan orang yang tertimpa bencana? Di antara mereka ditanya, tidak mampu menjawab, hanya mampu menangis. Setelah terjadi beberapa hari, keadaan mulai tenang. Iya, anak-anak justru stres. Kondisi seperti ini tidak cukup sekedar diberi beras, indomie dan semisalnya. Iya, diperlukan doa, diperlukan ketulusan, diperlukan persaudaraan, diperlukan kekuatan semangat, diperlukan hidupnya kembali agama mereka. Sebab itu jalan satu-satunya untuk selamat dari bencana. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu yang terdapat dari ayat ini, dengan ilmu yang terdapat dari ayat ini, nampak kerusakan di daratan, di lautan, dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia, supaya mereka merasakan sebahagian dari perbuatan mereka, supaya tujuannya mereka kembali. Apa yang kita bisa gunakan untuk membantu saudara kita di sana? Ayo, konsentrasi dulu. Jangan tidur dulu. Di sana orang tidak bisa tidur, kecuali di sebagian tempat. Waktu saya ke tanah, ya sempat tidur nyenyak sesaat. Nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kita juga memungkinkan dapat. Saya antar menggunakan ayat ini untuk bertindak. Memungkinkan kita juga dapat. Mungkin tidak? Mungkin? Iya. Bukan lagi mungkin. Sudah pernah terjadi. Kita waktu masih masjidnya kumuh di sini, pernah dihantam angin juga? Alhamdulillah ada perbaikan, berubah menjadi lebih baik. Di beberapa tempat ada longsor, ada banjir. Semuanya berpotensi. Apalagi sudah ada gempa juga di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara itu kalau orang lihat di bawah, ya sudah sama Sulawesi semua sudah. Saat terjadi yang 7 GTC yang berada di atas merasakan juga bencana. Rasakan juga bencana. Memungkinkan bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Kita rasakan juga, berarti ada juga. Ada sebab juga di sini. Benar, ada sebab di sini. Ayo. Hanya di sana sebabnya besar. Yudhikhahum ba'dalladhi amilu, supaya mereka rasakan sebagian perbuatan. Mungkin belum langsung terasa pada kita. La'allahum yarji'un, tapi semoga mereka kembali. Kita termasuk, semoga kita kembali. Boleh jadi kita yang selanjutnya. Ayo, boleh jadi kita yang selanjutnya. Siapa yang bisa menjadi? Boleh jadi kita yang selanjutnya. Sudah terbuka satu ilmu, kita pun terancam dengan ayat ini. Jangan bersama. Apa ini makrullah? Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Kalian, apakah mereka merasa aman dari perdayaan Allah, dari bencana? Tidak ada yang merasa aman kecuali kaum yang pasti merugi. Jangan merasa aman. Sudah dikasih gempa 6, kehancuran cukup mengerikan, merasa aman di sebagian tempat. Santai saja. Maksiat tetap, turis-turis tetap. Datang bencana lebih besar. Baru betul-betul lari turisnya. Itu pun tetap masih ada datang, 1-2. Yang lebih parah lagi, turis di belakang saya di pesawat, orang Arab lagi. Di atas pesawat, naikkan bagasi, lihat turis. Dua lelaki, satu perempuan. Perempuannya setengah. Ini laki-lakinya modelnya seperti itu juga. Duduk orang barat. Setelah duduk, apa sahara gitu? Astagfirullah. Lihat hebatnya pengaruh dosa di sana, menarik para pendosa ke sana. Kita pun terancam. Bimaka sahabat Aidin Nas, dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Syirik. Ayo, berapa banyak tempat syirik di sini? Sihir. Ayo. Sihir, dobi-dobi, guna-guna, santet dan semacamnya. Makan riba, membunuh, menuduh-nuduh orang, lari saat berperang, itu sebab-sebab kehancuran. Lari saat adanya kesempatan untuk melakukan perjuangan, lari, itu sebab-sebab kehancuran. Liudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, supaya mereka merasakan sebagian perbuatan mereka. Bisa kita rasakan? Kalau antum bisa merasakan, berarti sudah, kita sudah dapat hikmah dari balik musibah. Tapi yang penting adalah la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Kita harus segera kembali. Ini materi kita, ad-da'wa ad-dawa. Penghancur penyakit, segera kembali, mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Kehancuran umat-umat sudah lewat pelajarannya, bagaimana kehancuran umat-umat jadi sebab dan diperhadapkan kepada kita kehancuran umat. Hampir 400 orang yang ditemukan, yang terdata meninggal. Ratusan orang masih sakit dengan beragam penyakitnya. Belum lagi sakit yang bertambah karena kondisi tempat pengungsian yang tidak baik. Terus yang mengungsi sendiri, darah kejahatan kerja di sana. Tutup, sekolah juga tutup. Apalagi di daerah tertentu, di daerah utara, bahkan listrik pun tidak ada. Ada yang tidak ada listriknya, tidak ada airnya lagi. Kita di rumah, satu kali tidak makan, terlambat makan, sudah bisa kacau di rumah, terpancing emosi. Terus gimana kalau kondisi di sana? Sudah tidak ada rumah, tidak ada ini, tidak ada ini, apa? Bisa memicu dosa selanjutnya. Merampok, membunuh, dan seterusnya. Padahal yang diinginkan adalah la'allahum yarji'un, supaya kembali. Kita jadikan pelajaran kembali. Astagfirullah. Apalagi di bulan awal bulan Dzulhijjah ini. Sambut dia dengan kekuatan taubat kembali kepada Allah. Astagfirullah. dan jadikan ilmu untuk menjadi sebab terhalanginya bencana di negeri kita. Satu usaha besar untuk menjadi sebab terhalanginya bencana di negeri kita adalah jadi sebab aman di sana. Jadi sebab aman di sana. Kita bisa kasih makanan, bisa kasih minuman tenang-tenang dan berhasil. Berhasil. Salah satu usaha teman ikhwa-ikhwa yang ada di sana, misalnya dari tim peduli muslim, mereka punya pikiran gitu. Bukan membawa makanan, kasih selesai, tapi membuat posko dapur umum. Mereka siapkan bahannya, siapkan alatnya, masak bagi. Di tempat ini dibusuhi dan diinginkan, sudah diupayakan supaya masyarakat inginkan dan upayakan tempat ini diusir. Tempat yang berusaha menegakkan sunnah diusir. Di situ poskonya. Padahal yang punya tempat ini sekedar TK saja ingin diusir. Yang punya tempat ini rumahnya rumah elit, orang terpandang di tengah masyarakat. Tapi hebatnya, rendahnya sunnah di sana, hadisnya sunnah. Begitu kondisinya, dibuat posko di situ. Sebar makanan jadi, langsung masyarakat rasakan. Terjadi kerjasama, bagaimana pembagiannya. Terjadi permintaan-permintaan, dipenuhi. Berapapun permintaan, mereka upayakan. Kewalahan mereka. Waktu saya di sana masih menangani 1.900. Itu pun masak dari pagi sampai jam 10 malam. Dua kali masak. Masak terus ini. Untuk 1.900. Sekarang sudah menangani hampir 5.000-an orang. Sementara yang mau ditangani ratusan ribu orang. Yang mau ditangani ratusan ribu orang. Aparat sudah turun, pemerintah sudah turun, tenaga terbatas. Hampir semuanya sepakat, kurang orang. Saya katakan kepada ikhwah, kita datangkan orang. Sangat berbahagia dengan sambutan kedatangan orang. Tadi sudah hampir 60 orang mendaftar. 100 orang nanti akan menyusul 10 hari kemudian atau 20 hari kemudian 100 orang selanjutnya. Luangkan waktu, gampang sekali. Sekedar pergi masak saja. Dengan retodo mokomode. Tempat-tempat masak ini bukan di tempat longsor, bukan tempat gempa, di tempat aman. Supaya orang bisa berdatangan. Nanti akan dikirim tim duluan mencari tempat yang aman. Kecuali terpaksa harus di tempat yang lagi pula yang tertimpa bencana itu yang berada di bahwa tempat-tempat yang rawan, tempat-tempat aman di tempat lokasi gempa banyak sekali. Tanah lapang saja di itu tempat-tempat pengungsian itu aman. Jangan di bawah bangunan, lagi memang bangunan tidak bisa dipakai sudah. Hampir semua penduduk Lombok itu bermalam di luar sudah bangunan. Hotel-hotel tidak ada gunanya. Yang berguna terpal. Terpal berguna sekali. Bambu saja pasang sudah. Enak tidur sudah. Biar ada gempa enak, aman. Kalau berada di bangunan, cepat-cepat keluar. Bangunan sudah retak, guncangan sedikit saja bisa hancur. Apalagi mereka sudah alami, sudah lihat saudaranya, keluarganya, kerabatnya meninggal. Setelah malam ini, kalau tidak terpenuhi 100 itu, bubar pengajian. Tidak ada nilai sunnah kita. Harus terpenuhi 100, bahkan terpenuhi 100 selanjutnya, bahkan terpenuhi 100 selanjutnya. Iya, minimal 5 kali 100 ini sudah terpenuhi. Yang takut-takut isi 100 kelima. Isi 100 kelima. Walaupun belum dibuka, isi ini 100 kelima. Yang penting yang berdoa semoga tidak terkirim. Siapa tahu berubah rencananya dari 100 pertama langsung yang kelima. Kan tergantung bagaimana anunya. Iya, kita yang tentukan. Antum siap saja. Mau selamat Makassar, Sulawesi dari bencana apapun, jadi sebab amannya, selamatnya orang. Jadi sebab al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Pasti itu balasan disusikan dengan amalan. Wama kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulm wa ahluha muslihun. Tuhanmu tidak akan membinasakan sebuah negeri karena kezaliman. Sudah ada kezaliman, tapi Allah tidak akan binasakan. Padahal kezaliman yang kata Allah, wattaqu fitna la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian terhadap bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman saja. Jadi ada kezaliman, turun bencana. Bahkan orang-orang baik juga terkena karena adanya kezaliman. Tapi ayat yang lain, Allah tidak akan membinasakan sebuah negeri karena kezaliman. Sudah ada kezaliman, tapi Allah belum turunkan bencana. Kenapa? Wa ahluha muslihun. Penduduknya masih melakukan perbaikan. Dakwah, ini dakwah. Makanya kegiatan kita tetap para ustaz keumumannya di sini. Sebab dakwah itu kegiatan utama kita hidup sebagai muslim dan ahli sunnah dalam menyebarkan ilmu. Dakwah, pengajian dimanapun harus lebih giat. Walaupun ia pergi hanya 100 orang, 100 orang satu sahab saja. Iya kan, satu sahab saja. Satu sahab, dua sahab saja. Belasan sahab lainnya tunggu. Giatkan kajian. Giatkan kajian galak, giatkan penggalangan yang diperlukan di sana. Nah, kita harapkan ini upaya perbaikan besar supaya manfaatnya besar. Kalau perbaikannya satu-satu masjid yang melakukan usaha, satu lembaga kecil yang melakukan usaha, yang selamat nanti itu saja. Tapi kalau kita mampu melakukan kegiatan besar melibatkan banyak orang Makassar dan sekitarnya, maka jadi sebab seluruhnya selamat. Ini yang kita inginkan. Belum lagi kegiatan ini langsung merupakan ilmu yang teramalkan. Besarnya manfaat ilmu yang teramalkan. Ilmu yang teramalkan dalam banyak perkara terwujud dalam kegiatannya. Jadi ini ayat ilmu yang dengannya kita bertindak. Kita ingin selamat, maka lakukan perbaikan. Satu perbaikan terhebat jadi sebab baiknya di sana. Jadi sebab baiknya di sana. Sekedar memberi makan, memberi minuman sudah jadi sebab luar biasa. Musuh dakwah jadi sahabat. Di saat sekarang, di saat sekarang daerah Lombok Timur itu yang paling benci terhadap sunnah. Tapi kondisinya sekarang mungkin walaupun bukan orang muslimnya, bukan orang muslimnya, kalau kita bantu dengan cara yang baik, mungkin dia akan berubah menjadi muslim. Mereka memerlukan betul. Ada yang memperhatikan. Dan upaya kita itu diupayakan melanjutkan kegiatan saudara kita di sana. Bukan membuat yang sama, melanjutkan. Jadi nanti tetap akan bersama dengan mereka melanjutkan. Misalnya posko yang ada di tempat di Mataram misalnya. Sementara posko makanan lebih diperlukan di utara, kita akan buat di utara. Sebab di sana betul-betul sangat-sangat memerlukan. Bukan hanya makanan, minuman, air dan semacamnya. Bahkan pendidikan, doa, pengajaran. Mainan pun sangat bermanfaat. Bawa mainan kasih anak-anak, memberi kebahagiaan anak-anak. That's first. Ini ikhwan. Jadi kegiatan kita setelah dilihat itu akan dilihat oleh beberapa ustaz, dilihat oleh beberapa ahli, diupayakan menjadi kegiatan yang paling tepat guna. Paling besar manfaatnya. Paling tepat dirasakan, paling menyentuh. Kita sudah punya perencanaan. Makanya tinggal antum tinggal ikut alurnya. Yang diumumkan itu yang diprioritaskan. Jangan cari yang lain dulu. Yang diumumkan prioritaskan itu. Nah, sekarang diupayakan 10 ton beras. Tidak usah pikirkan angkutannya. Alhamdulillah aparat. Aparat negara kita akan siapkan pesawat Hercules 100 ton beras. 10 ton beras pemula. Sebab itu bersama dengan 100 orang yang akan berangkat. Rencananya 100 orang ini dibagi menjadi 10 titik. Akan masak menangani ribuan orang. Jangan cari makanannya kita sendiri yang bawa. Lauknya kita sendiri yang bawa. Dari sini memang kalau diambil dari sana, wah luar biasa. Sudah tidak ada, kalaupun ada kurang, itu punya kurang berlipat harganya. Lambat kita kita langsung dari sini di bawah. Jadi pencarian pertama cermati. Pencarian pertama 10 ton beras, kejar targetnya. Ikhwah yang hanya bisa sekian liter kumpul dengan lainnya, beli yang 25 sak. 25 kilo. Sudah bawa. Dikumpul di sini, di galangan kapal dikumpul. Setiap masjid bisa buat posko. Dikumpul semuanya di galangan kapal. Urus sendiri angkutannya. Setiap masjid buka buat posko. Yang punya toko besar buka posko juga di situ. Nanti panitia buatkan cetakannya. Nanti buatkan cetakan. Segera panitia buat. Nanti dikumpul di sini 10 ton. Berlanjut. Ini 10 ton dikejar 1-2 hari cepat. 10 ton kalau 25 kilo 400 karung. Kalau setiap orang 1 karung di sini sudah lebih. 1 karung kita sudah hubungi langsung pusatnya. Satu karung di pusat pengambilannya beras yang paling bagus. Yang paling bagus hanya 240 berapa. Yang paling bagus di pabrik yang diolah menjadi beras kepala. Beras kepalanya mereka bertingkat-tingkat juga, 3 tingkat. Yang paling mahalnya, yang paling mahalnya, itu dapat, itu baru satu pabrik besar ya, belum yang lainnya, dapat 9.800. Ini yang paling mahalnya, yang paling mahalnya, paling enaknya. Dan kita menyumbang tidak tanggung-tanggung. Jangan beras dolok dulu. Lambu-lambu ambil. Lambu-lambu ambil, saya tahu. Mencret. Bagi kapun itu kateng kandre. Akhirnya pergi dirawat di sana. Harusnya merawat orang, dia dirawat. Yang baik. Ingat, dasarnya apa? Salah satu dasarnya kita lakukan perbaikan. Harusnya terbaik. Dasar kedua apa? Dakwah. Dan besarnya pahala dakwah, jalannya para nabi dan rasul. Tidak ada jalan penghambaan yang lebih hebat dari jalan dakwah dan menyebarkan ilmu. Tidak ada yang lebih hebat dari itu. Antum berpuasa, antum bersedekah, antum ini, itu pribadi-pribadi. Tapi kalau bantuan semacam ini, dakwahnya akan berangkat ustaz-ustaz juga. Ini pengaruh dakwahnya luar biasa. Itu dasarnya. Belum lagi yang dasarnya kita menyumbang yang pribadi-pribadi. apa pahala sedekah? Apa pahala membantu kesulitan seorang muslim? Ayo, membantu kesulitan seorang muslim akan dimudahkan kesulitannya di akhirat. Di akhirat. Ini dasar pribadi-pribadi. Sedekah, iya. Minuman, seteguk minuman untuk anjing, apa akibatnya? Apa akibatnya? Allah turunkan hidayah. Wanita pezina tidak mau lagi berzina, merasa jijik terhadap zina, akhirnya bertobat, terampuni dengan. Terus gimana lagi kalau bergalon-galon? Bahkan kita akan buatkan. Ini termasuk nanti sebentar yang kedua, tandonnya. Bahkan kita upayakan mengirim mobil sekalian di kapal Hercules itu, mobilnya sekalian dengan barangnya, mobilnya sekalian naik. Sebab 100 orang ini perlu mobilisasi juga. Iya, tidak perlu lagi sewa-sewa apa di sana. Langsung kita bawa mobil sendiri. Iya, yang punya mobil lengkap, daftar nilainya. Dipinjam selama 1 bulan misalnya. Iya. Kalau terpaksa mau sewa, nanti disewa. Tapi penundaungi. Hanya lebih bagus kalau gratis. Iya, lengkap. Saya supirnya, Ustaz. Saya yang bawa. Nah, itu yang dicari. Itu dasarnya. Sedekah. Seini. Sama anjing lagi. Terus bagaimana mereka menukar manusia? Muslim lagi. Ya, memang lagi memerlukan kehausan, kelaparan. Besarnya kemuliaannya. Belum lagi kalau dasarnya kita karena persaudaraan. Ini dasarnya. Ini dasar lain. Karena persaudaraan. Saudara kita muslim, sesama menyembah Allah, mengikuti Nabi Muhammad, Al-Quran, kitab suci kita, persaudaraan. Ini persaudaraan semakin dikuatkan. Ingat, misionaris yang ingin memurtadkan dengan bantuannya sudah turun. Kelompok-kelompok sesat sudah turun juga, mau menyesatkan dengan bantuannya. Nilai persaudaraan harus menggerak, bergerak, menghalangi itu. Kalau tidak ada niatnya kecuali ini, selalu cukup. Kalau cukup, ini persaudaraan. Dan orang yang bersaudara karena Allah, la ilaha illallah. Antum tahu pahala yang didapatkan, kemuliaan yang didapatkan oleh selain Nabi dan Rasul, yang membuat Nabi dan Rasul merasa cemburu. Kalau orang dapat mobil kemudian dia tidak dapat, kenapa kita enak? Hibah, bukan hasad. Saya sudah usaha, kenapa dia dapat? Saya akan upayakan lagi. Hibah. Hebatnya dia dapatkan kemuliaan itu. Hibah. Nabi dan Rasul, hibah. Mirip dengan hasad terhadap pahala yang didapatkan oleh sekelompok orang. Siapa mereka? Al-mutahabbuna lillah. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Mereka muslim, muslimah. Menyatakan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masjid mereka hancur. Bahkan tak bisa masuk masjid. Di lapangan yang mereka pakai. Dan ini termasuk program utama yang harus kita upayakan. Membangun masjid anti gempa di lapangan. Yang praktis. Apakah tenda besar? Itu termasuk. Sementara dirancang oleh sebagian ikhwah arsitek. Nanti sudah jadi rancangannya. Yang arsitek masukkan anunya. Pikirannya. Ini anti gempa yang praktis. Apa bahannya? Satu bangunan masjid seluas ini. Bahannya ini, terpal apa semuanya. Jadi seluas ini, harganya ini. Langsung buatkan datanya. Kita bawa bahannya dari sini. Di sana tukang tinggal pasang. Langsung. programnya, ya itu memang langsung mau dibawa bersama 10 ton beras, bersama sekian puluh ratusan genset nantinya, sekian puluh ratusan tandon. Itu akan dibawa semua. Telur sekian ribu sak apa rak telur itu akan dibawa semuanya. Jadi cepat. Ikhwan yang membuat rancang itu cepat supaya langsung dibawa. Mumpung ada pesawat yang mau angkut. Harus bersamaan. Ini yang mendasari kita bergerak. Coba Nabi dan Rasul. Kenapa? Orang yang saling mencintai karena Allah langsung dipanggil khusus oleh Allah. Ainal mutahabi nafiyya. Mana orang-orang yang saling mencintai karena saya, kata Allah. Mana mereka? Hari ini kata Allah, saya naungi di saat tidak ada naungan kecuali hanya naunganku. Dipanggil khusus, dinaungi khusus. Setelah itu mereka ditempatkan di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Cahaya adalah mimbar mereka. Bukan kayu, bukan besi, bukan emas. Cahaya berubah menjadi mimbar mereka. Membuat para nabi cemburu. Persaudaraan karena Allah. Perjalanan ke sana melatih persaudaraan karena Allah. Sesama antum akan semakin bersaudara. Sesama relawan akan semakin bersaudara. Bersaudara dengan orang-orang yang dibantu. Percepatan kualitas persaudaraan karena Allah. Itu hebat sekali. Antum sulit bersaudara karena Allah. Dalam perjalanan seperti ini akan melatih. Hebat betul persaudaraan karena Allah. Untuk meraih pahala besar. Itu dasar kuat. Seandainya tidak ada dasar kita berangkat kecuali itu, maka cukup. Sebab kemuliaannya para nabi dan rasul pun merasa cemburu terhadap kemuliaan besar ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau permasalahan pribadi, setiap kita punya dosa dan itu sebab bencana. Mau hapuskan, mau selamat dari dosa, sedekah termasuk amalan paling hebat menggugurkan dosa. Membantu saudara yang kelaparan paling hebat menggugurkan dosa. Itu jadi sebab-sebab. Apalagi yang mendorong kita ke sana, dakwah tadi. Ahli sunnah wal jamaah. Ini kegiatan seperti dakwah. Untuk penyebaran dakwah. Dan sudah terbukti bantuan itu sangat besar manfaatnya. Sudah ya kawan? Ini sedikit bisa menjadi masukan. Semuanya siap insyaallah. Semuanya siap insyaallah. Tidak harus semuanya berangkat dulu. Yang 100 ini akan dilatih, akan dipilih, akan diseleksi. Nanti siapa yang terpilih, 100 pertama, kedua, dan siapa orang-orangnya, tergantung nanti laporan 10 orang yang berangkat pertama. Nanti dia membuat spesifikasinya. Spesifikasinya. Bahasa sulit. Nanti akan membuat sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Apa yang harus dipenuhi oleh orang yang berangkat? Setelah menentukan tempat dan keadaan di sana yang harus segera dibuat. Sudah banyak rancangan, tapi kita ingin kondisi yang lebih tepat lagi. Semuanya akan dapat. Lagi pula yang ada di sini tidak takkan hebatnya. Yang di sini akan rupa betul mengumpul, menderot. Mengumpul, menderot, menggiatkan pengajian. Oh, itu luar biasa. Tidak bisa orang bergerak di sana tanpa tapi yang ada di sini. Bahkan mungkin pahalanya di sini lebih besar. Karena banyaknya usaha dia dalam ini. Dibandingkan yang pergi di sana. Japa-japa tahu. Mai japa-japa. Secara sekedek. Wih ada pantai. Langi-langi ke Rodonde. Mai kapun natena. Dapat tsunami ya. Jadi diharapkan ini menjadi kegiatan ikhwan. Iya. Dia juga benar ini akan menjadi latihan dalam banyak kita. Banyak kita belum pernah terlibat seperti ini. Iya. Sehingga masya Allah, kalau kita tertimpa, iya, tahu apa yang harus dilakukan. Itu jadi ilmu besar, pelajaran besar. Kita tidak akan kalut. Tahu. Oh begini bencana. Oh besar. Langsung melihat bagaimana. Beda. Antum lihat gambarnya, videonya. Antum lihat langsung. Beda sekali. Sangat berbeda. Sehingga hasil yang antum peroleh dalam beriman, dalam berilmu, itu berlipat-lipat. Sangat kita perlukan ilmu ini, pengalaman ini. Lagi pula bukan ini dasar utama kita. Pahala, perbaikan diri, lakukan Islam, dakwah, meraih pahala persaudaraan untuk menepis hal-hal yang bisa menyebabkan terjadi kerusakan di sana. Yang lebih utama lagi, bagaimana saudara kita di sana bisa dengan sebab kita melakukan, mewujudkan tauhid, menegakkan sunnah, betul-betul tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memiliki sebab-sebab aman dari bencana. Sehingga terbuka dakwah. Dan dakwah masya Allah sekali lagi terbuka cepat. Terbuka cepat, besar. Ini sudah ada. Sudah ada satu pondok pesantren. Sudah ada satu pondok pesantren yang mati, ustaznya meninggal. Masyarakat tidak menginginkan, tapi diharapkan sekarang diisi. Bahkan memungkinkan pesantrennya diserahkan kepada kita. Bangunan sudah lengkap. Pondok pesantren bisa menampung sampai 200 orang. Fasilitas sudah ada. Sudah mau. Dan itu banyak yang seperti ini. Coba lihat, kalau kita jadi sebab juga, berkembang dakwah di sana. Kita jadi sebab. Bukan usaha satu orang, tapi usaha banyak orang terlibat. Yang jelas keterlibatan, kebersamaan ini. Supaya sama-sama merasakan kebaikannya. Dan yang terakhir, yang betul-betul tidak bisa, lemah, sakit, miskin juga, sakit lagi. Ingat, boleh jadi antum penentu segalanya. Doanya antum. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innama tunsaruna bidu'afaikum. Tidaklah kalian ditolong kecuali karena orang-orang lemah kalian. Nabi tidak pernah menyelekan. Bahkan Nabi mengatakan, tidaklah kalian ditolong kecuali karena mereka. Seolah-olah mereka saja yang menjadi sebab. Doanya mereka tembus. Ayah, ikhwa-ikhwa yang lemah, yang tidak bisa, yang tapi punya kekuatan besar, doanya antum. Sertai perjalanan ikhwa-ikhwa yang berangkat dengan doa, ikhwa-ikhwa yang berusaha dengan doa, mereka yang tertimpa bencana dengan doa. Satu dari antum diterima doanya, tuntas permasalahannya. Satu saja diterima, tuntas permasalahannya. Apalagi memang Allah yang suruh, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berfirman, mintalah kepadaku, pasti saya kabulkan. Minta, perbanyak doa. Ini doa. Jadi tolong, saya tidak bisa ungkap semuanya. Sementara ada musyawarah untuk teknik pelaksanaan kegiatan kita ini. Ingat, secara umum kegiatan kita, taklim, kegiatan pondok, kegiatan sekolah, kegiatan yang berjalan sekarang, yang merupakan kekuatan kita hidup, itu tetap berjalan, tidak boleh terganggu. Jelas? Yang ini kegiatan tambahan. Ini kegiatan tambahan. Nah, kegiatan tambahan, 100 orang yang berangkat tidak berpengaruh. 3 orang di Cakalang, 3 orang, 10 orang di Galangan, sekian dari Maros, sekian dari Sidrap, terkumpul. Terkumpul 100 orang. Tekniknya perhatikan, langsung saya jelaskan tekniknya. Setiap tempat Galangan, 2 orang yang berangkat atau 3 orang yang berangkat, ikhwa Galangan yang lainnya, pikirkan anak istrinya. Pikirkan anak istrinya, ikhwa Galangan yang lainnya. Selama 10 hari misalnya, ini makan minumnya anak istrinya, kalau dia tidak sempat biayai, orangnya lemah juga, tapi dia punya tenaga, dia punya keahlian. Pikirkan anak istrinya. Ya di Cakalan berangkat sekian, yang lainnya pikirkan anak istrinya. Jelas ini? Itu kerjasamanya. Sehingga berangkat tidak berangkat, sama pahalanya. Sama pahalanya. sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, siapa yang mempersiapkan orang yang berperang? Dia tidak pergi berperang, tapi dia siapkan kudanya, dia siapkan ininya, dia ngurus anak-anaknya. Maka sama pahalanya dia berangkat. Nanti kembali, nah dia lagi berangkat, dia lagi ngurus. Sama-sama kerja. Jadi bahkan boleh jadi di sini lebih berat. Iya, sama-sama. Jadi yang menganggap kalau di sana lebih hebat pahalanya, tidak. Justru itu sifat pertama yang harus menjadi bekal kita, tawadhu dan rendah diri. Tak boleh ada ketakaburan sedikit pun juga dalam setiap orang yang bergerak di sini. Tak boleh ada ketakaburan sedikit pun juga. Iya. Harus bergerak karena Allah Subhanahu Wa Taala. Camkan betul ini. Iya. Sebab kapan ada ketakaburan di tempat bencana, boleh jadi kita yang tertimpa bencana. Sehingga orang berangkat ke sana itu proses perbaikan dirinya hebat. Iya. Sebab tempat bencana, musibah. Ya sih, ini untuk rekrutmen seperti ini. Iya. Pendaftarannya sudah ada di grup-grup sudah disebutkan pendaftarannya di mana. Iya, nanti didata, tinggal didata. Kalau semua barang dikumpul di sini, nih tolong sebarkan informasi, antum sebarkan informasi, semua barang kumpul di sini. Posko-posko lain bisa jadi tempat sementara. Tapi nanti akan dibawa ke sini. Beras, target awal satu hari, kalau bisa kita selesaikan sehari. Iya, baru berangkat ke yang selanjutnya. 10 ton beras. Kalau 25 kilo hanya 400 sak. Iya, tadi sudah ada yang tangani 1 ton. Ayo, 1 ton selanjutnya. Nah, selanjutnya nanti akan menyusul. Menyusul. Sebab kerja kita itu luar biasa, akan banyak, perlu puluhan, bahkan ratusan ton. Iya. Hanya segera dipenuhi dulu 10 ton, sebab itu akan diangkut. Iya. Nah, terpenuhi itu, nanti akan menyusul permintaan genset, sekian, harganya sekian, permintaan tandon, harganya sekian, langsung datangkan itu. Nanti permintaan kacang hijau, harganya perlu sekian karung. Iya. Bawang merah, sekian karung. Sekali angkut semuanya, mumpung murah di sini, telur sekian puluh sak rak. Iya, nanti akan menyusul itu. Tapi selesaikan dulu yang pertama supaya jelas. Kerja kita jelas. Dosen berpikir, saya lebih suka telur. Jangan lagi berpikir anak-anak sekarang. Beras, itu yang mampu sekarang. Beras, alihkan ke beras semuanya. Fokus, alihkan ke beras. Selesai beras, tenang kita. Selesai beras, terang. Yang lanjutkan, yang lainnya, segerakan yang lainnya. Yeah. Supaya antum terlibat sama. Yeah. Sama dapat pahala minumannya, sama dapat pahala makanannya, sama dapat pahala alatnya, sama dapat pahala kesehatannya. Membiayai usaha seperti itu, sama dapat pahala dakwahnya juga. Sama dapat semuanya. Teratur. Jelas sih? Yeah. Makanan-makanan yang langsung siap saji. Untuk saat ini Indomie diminggirkan dulu. Jangan Indomie. Kalaupun mie, jangan Indomie. Ada mie yang bagus, lebih bagus, yang langsung terolah. Iya. Nanti ada akan disebutkan jenis-jenisnya. Ada mie putih yang langsung terolah. Iya. Indomie, wey. Antum, lihat bencana di sana. Kalau Indomie terus yang mereka makan, tak bongkar lagi. Akan banyak yang memenuhi posko kesehatan kalau ilmunya terus dimakan. Posko kesehatan kita harus betul-betul layak. Makanya yang belum berangkat, sebelum berangkat pintar-pintar memang masak. Kalau perlu siapkan memang bumbunya masing-masing. Siapkan ketumbarnya, siapkan keringnya, blender memang nih, kasih halus memang nih. Jelas ini? Makanan-makanan. Baik, terakhir ini sebentar. Makanan-makanan kering. Iya, roti-roti yang kering, yang tahan sebulan. Biskuit-biskuit. Makanan-makanan, roti-roti. biskuit-biskuit untuk bayi, susu-susu bayi 6 bulan ke atas. Iya. Lengkap dengan dotnya yang bersih. Itu diperlukan betul. Popok, pembalut wanita. Itu nanti akan menyusul. Yang jelas antum sudah tahu, ya, bentuk-bentuk sumbangan. Tapi fokus kapan? Fokus apa dulu sekarang? Beras, selesaikan. Iya. Selesaikan. Saya harapkan beras ini sebelum duhur apa sudah selesai tertangani. Baru menyusul selanjutnya. Iya. Selanjutnya. Ya. Kalau beras sudah oke, okay, baru bisa kita ajukan surat ke pihak aparat. Ini sudah siap diangkut, sudah diterima. Kalau baru 1 tahun, salah pesawat 1 tahun jadi angkat. Nah, katanya kalau sudah ada di 10 tahun, sudah dipertimbangkan sudah. Nah, dari itu cepat, iya, 400 karung, santai sekali tuh. Jelas ya, Pak? Baik. Jadi ini ya, Pak. Saya harapkan grup as-sunnah, grup-grup yang ada, iya, itu selama sepekan ini fokus untuk permintaan ini dulu. Iya, admin-admin jangan ada masukkan permintaan yang lain dulu. Iya, insya Allah. Kalau kita fokus di sini, sumbangan-sumbangan yang lainnya itu akan masuk. Lebih mudah. Admin yang membangun masjid, fokus di sini, selanjutnya akan mudah membangun masjid. Yakin itu. Akan jadi sebab kebaikan besar. Jelas ya, Ikhwan? Baik. Jadi grup-grup jadi tempat informasi. Posko-posko jadi tempat informasi. Iya. Antum sebarkan informasi sesuai dengan yang ada. Nanti di sana kirim informasi yang lengkapnya. Iya. Jelas ini? Apa yang disumbang? Ini dulu rencana kita. Iya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis salat.